Roti, let's get it. Pagi-pagi sebelum ke sekolah, aku pagi-pagi makan sari roti, ditambah selai dan segelas kopi. Enaknya, enak sekali. Perut kenyang, harga murah, cuma 4.000 aja dapat coklatnya. Apalagi ditambah kopi hitam, enak sekali ya. Langsung saja, pagi-pagi jam 7 ku berangkat, bawa juga di tas 2. Dua buah roti kesukaan saya, satunya rasa coklat, satunya rasa vanila. Tentunya mereknya Sari Roti, karena saya suka Sari Roti. Sari Roti enak sekali, mau dimakan tiap hari, dari pagi sampai pagi, tak usah makan nasi. Sari Roti, roti sayur, Sari Roti, roti sayur, Sari Roti, roti sayur, Sari Roti, roti sayur, Sari Roti, roti sayur, Sari Roti, roti sayur, Sari Roti.